dunia ini tanpa kamu. Hamba ku rasa dunia ini cuma kamu. Sayangku di dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia ini. Di dunia ini.